عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim.